Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalami ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral akhibah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berziarah. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan di atas agama Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, yang menimbulkan rasa saling cinta antar saudara, di mana kecintaan antara saudara Islam seagama adalah salah satu di antara sebab untuk seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak akan kalian masuk surga sampai beriman, dan tidak akan mencapai sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Maka tazawur, saling menziarahi, saling mengunjungi, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kecintaan yang mengantarkan peningkatan iman dan diharapkan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar ini wajib kita syukuri. Semoga Allah terus menjaga kita dengan nikmat iman dan Islam. Nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat ukhuwah imaniyah islamiyah, nikmat ilmu nafi' dan amal solih yang mengantarkan kepada apa yang dicintai dan ridhoinya, sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'anillah masih melanjutkan membaca kitab Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat fi tawjihil banin wal banat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Masih dalam adab-adab Islam yang penting untuk kita kenali dan kita amalkan sebagai amalan kita pribadi maupun pendidikan buat anak-anak kita. Yang keenam, kata beliau rahimahullah, al-istislamu li awamiriddin, berserah diri, pasrah kepada perintah-perintah agama, tunduk patuh kepada perintah-perintah agama. Istaslama li ahkamiddin wa amarihi fa innal islama mustaqun nal istislam. Yang namanya berserah diri atau istaslim, berserah dirilah kepada hukum-hukum agama dan perintah-perintahnya, karena Islam itu mustaq. Nah, ini pecahan atau bentukan dari istislam. Bentukan dari istislam, satu rumpun dengan istislam. Walatakis ahkamaddin biro'yika wa aklika, dan jangan menganalogikan hukum agama itu dengan ro'yu atau dengan akal. Jangan kiaskan hukum agama cuma dengan logika atau dengan akal semata. Tidak bisa. Fa'inal akla lahu haddun yantahi ilaih, karena akal itu punya batasan yang dia berhenti di situ. Kemampuan akal ada batasnya. Sedangkan perkara agama tidak semuanya bisa dicapai dengan akal. Sehingga tidak bisa agama dianalogi dengan logika semata, dengan akal semata. Wa katsiran ma yuhti'u al-aqlu, dan alangkah banyak akal itu salah. Banyak terjadi akal itu salah. Wa ya'jizu an tafsiri jami' umur din, dan tidak mampu untuk menafsirkan semua perkara agama, tidak mampu. Walaupun ulama yang paling luas ilmunya, tidak seluruh agama mereka mampu memahaminya. Apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Sementara banyak orang merasa ketika sudah menghafal ini dan itu, membaca ini dan itu, sudah merasa seperti seorang Syekhul Islam. Al-Imam Ibnul Jauzi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diceritakan bahwa Imam Ibnul Jauzi adalah seorang yang sekian banyak sampai 2000-an lebih masuk Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani masuk Islam melalui bimbingan beliau. Ada 100.000 lebih orang taubat melalui bimbingan beliau. Beliau menulis karya lebih dari 2000 karya tulis. Bersama dengan itu beliau berkata kepada murid-muridnya, kalau nanti kalian masuk surga, kemudian kalian tidak mendapati aku di tengah-tengah kalian, maka katakan kepada Allah, wahai Rabbku, dulu dia telah mengingatkan kami kepada kamu. Yakni berilah aku syafaat. Kalau kalian masuk surga, sedangkan aku belum masuk surga, berilah aku syafaat. Artinya, tidak ada pada diri beliau itu dengan besarnya apa yang telah beliau raih di dunia, kemudian yakin masuk surga. Sehingga sebagian orang itu merasa sudah hafal ini, itu merasa sudah bisa menafsirkan seluruh bagian agama ini. Sedangkan Imam Ibnu Jauzi yang sebagian besar apa yang telah beliau capai, masih merasa belum cukup untuk memahami seluruh agama atau masuk surga. Lidzalika qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, law kana tinu bir ra'yi la kana al mashu an asfalil khuffi aula minal mashi ala a'lahu. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau saja agama ini hanya dengan logika semata, logika yang mujarrad, yang murni logika semata, tidak pakai dalil, punya logika saja, maka niscaya bagian bawah sandal atau sepatu itu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Jadi beliau memberitakan bahwa Rasulullah ketika wudu mengusap sepatu atau khuf atau sandal, itu yang diusap bagian atasnya. Kalau dilogika dengan logika semata, maka tentunya yang kotor adalah bagian bawah. Maksudnya yang diusap itu yang bagian bawah. Tapi kata beliau, laqad ra'aitu an Rasulullah massa ala a'la khufai. Sungguh aku melihat Rasulullah itu mengusap bagian atas kedua khufnya. Ini contoh menjelaskan bahwa para sahabat itu dalam memahami agama bukan dengan logika semata, tetapi dengan ittiba, ngikut Rasulullah. Kisah ketika Rasulullah melemparkan sandalnya ketika sujud, kemudian para sahabat ikut-ikutan melempar. Tidak tahu apa maksudnya, dikira itu bagian dari sholat. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa aku lihat kalian ikut melemparkan sandal? Ya Rasulullah, kamu lihat Anda melempar sandal, maka kami pun ikut melemparnya. Rasulullah menjelaskan, baru saja tadi Jibril datang kepadaku memberitahu aku bahwa di balik sandalku ada najisnya. Maka aku lempar. Karena itu siapa yang datang ke masjid, tidaklah dia gosok, dia balik sandalnya. Kalau dia dapati ada najis, gosok-gosokkan ke tanah, kemudian sholat dengannya. Ini para sahabat dalam memahami agama, pokoknya ittiba sunnah Rasulullah, ikut saja. Kadang tidak tahu hikmahnya apa, belum tahu maksudnya apa. Salat duhur Rasulullah lupa, cuma 2 rakaat, diam saja para sahabat. Bukan karena tidak paham, tapi yang mereka pahami, mungkin demikian ada perubahan. Maka sebagian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat di qasar ataukah lupa? Beliau ada yang bertanya demikian. Maka ternyata Rasulullah lupa, kurang 2 rakaat. Jadi para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, diam. Karena apa? Menganggap itulah cara beragama. Ngikut Rasulullah, murni begitu saja. Tidak pakai akal-akalan macam-macam. Dan sekian banyak hadis menunjukkan bahwa cara para sahabat memahami agama ini bukan dengan logika semata. Memang menggunakan akal, tetapi akal yang tunduk kepada dalil, tunduk kepada syariat, bukan logika semata. Innal muslimal haqiqiyyah huwa alladhi yanfadhu awamir syar'i duna ma'rifatil asbab allati khafiyat alaihi. Sesungguhnya seorang muslim yang hakiki, kata muslim itu berserah diri, tunduk patuh, itu kata Islam. Maka seorang muslim yang hakiki adalah dia yang melaksanakan perintah-perintah syariat tanpa mengetahui sebabnya apa. Tanpa mengetahui sebab yang dia tidak tahu. Yang penting ini perintah, laksanakan. Ini muslim yang hakiki. Menunjukkan kesempurnaan dia dalam ketunduk patuhannya kepada syariat. Sementara orang-orang ada yang merasa sok berakal atau merasa sok lebih pintar, mengatakan, apa gunanya kalian sholat, kalian puasa, enggak tahu hikmahnya. Fahami dulu hikmahnya, baru amalkan. Ada sebagian yang demikian. Sehingga mundur amalannya. Belajari dulu hikmahnya, baru beramal. Kalau belum mencapai hikmahnya, belum beramal. Ini bukan orang yang muslim hakiki. Muslim hakiki tanpa kenal hikmahnya, ada perintah Rasulullah, tunduk patuh. Mesti baik. Secara global, hikmahnya mesti kebaikan. Ini seorang muslim yang hakiki. Wahwal kaljundi yuti'u amra qa'idihi duna munaqasa. Posisi dia seperti seorang pasukan yang mentaati perintah komandannya tanpa membantah, tanpa tanya-tanya. Diperintah ke barat, ke barat. Diperintah ke timur, ke timur. Li'anahu ya'lamu anna qa'idahu a'lamu minhu. Karena dia tahu bahwa komandannya, pimpinannya lebih tahu dari dia. Komandannya lebih tahu dari dia. Ya, ini seorang muslim, komandannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintah demikian, jalan. Ini komandannya. Sehingga seorang muslim itu benar-benar berserah diri kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa indama haramal islamu lahmal khinzir imtasalal muslimun lil amri. Manakala Islam mengharamkan daging babi, kaum muslimin yang pertama kali melaksanakan perintah ini, mereka tinggalkan daging babi. Para sahabat demikian, tidak pernah tahu sebabnya apa kok diharamkan. Para sahabat belum pernah tahu, belum pernah mengadakan penelitian sampai di mana bahayanya daging babi. Bahkan para imam zaman Imam Syafi'i belum pernah ada berita Imam Syafi'i dan imam di zaman beliau meneliti daging babi itu di belakangnya ada apa kok diharamkan. Tidak pakai penelitian. Haramkan, tinggalkan. Walam yas'alu anis sababi. Tidak pernah bertanya apa sebabnya diharamkan. Wa ba'da madho arba'ata afra'ata asyara qarnan kasafal tibbut al hadisu an dhurhi. Kemudian setelah berlalu 14 abad baru kedokteran medis menyingkap bahayanya apa. Medis modern yang menyingkap bahayanya. Tetapi kaum muslimin sudah mendahului taat kepada perintah Allah SWT. Dokter mungkin baru, baru taat. Orang-orang pinter medis mungkin baru taat untuk meninggalkan daging babi setelah penelitian mereka. Adapun kaum muslimin yang hakiki lebih mendahului taat untuk meninggalkan daging babi. Wa arafna anna Allaha lam yuharim syai'an illa li dharurah. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa tidak Allah mengharamkan sesuatu melainkan karena suatu bahaya. Ada bahaya. Meninggalkan yang Allah haramkan, keselamatan. Global demikian. Kaum muslimin cepat tanggap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang benar-benar ada pada para sahabat yang wajib kita meneladani mereka. Semua perintah enggak ada tanya-tanya maksudnya apa, sebabnya apa. Yang ada pada mereka sikap pasrah, tunduk patuh kepada perintah. Yang ketujuh, di antara adab seorang muslim adalah al-adlu fil wasiyah, adil dalam wasiat. La tuharim ahadan minal warasah haqqahu, jangan kamu mengharamkan salah seorang dari ahli waris haknya. Ya, jangan menghalangi hak dari sebagian ahli waris. Mereka sudah punya bagian-bagian. Bal irdo bima faradallahu wa qasama. Tetapi tidaklah kita ridho terhadap apa yang Allah fardukan dan Allah bagi. Allah tetapkan sebagai warisan, kita ridho. Anak laki-laki bagiannya sekian, anak perempuan sekian. Tidaklah kita ridho terhadap ketentuan waris dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tata'assaru, wala tata'asar bil hawa wal khubbi wal maili ahadil warasah. Jangan karena hawa, kecintaan dan kecondongan kepada sebagian ahli waris membuat kamu mengutamakan salah satunya. Karena ini orang yang aku cintai, aku lebih condong kepadanya. Maka sama soal ahli waris diberi bagian lebih banyak, pemberian lebih banyak, yakni wasiat, pemberian wasiat. Ini jangan sampai terjadi. Karena memang sebagian anak tidak diingkari, dicintai oleh sebagian orang tuanya daripada yang lain. Bahkan Nabi Ya'qub pun demikian, lebih cinta kepada Yusuf daripada yang lainnya. Seorang nabi, ada sebab kenapa lebih dicintai. Tetapi dalam masalah pemberian tidak boleh mendahulukan yang lebih dicintai daripada yang lain. Masalah cinta tidak masalah karena ada sebabnya. Tetapi masalah warisan atau wasiat, hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib adil. Wajib adil. Fatakhusuhu bi syai'in dunal bakin, sehingga kamu mengkhususkan sebagian ahli waris dengan sesuatu pemberian sementara yang lain tidak. Ini bukan sikap adil. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu qala, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malih. Faqalat ummi Amrah ibn Rawahah binti Rawahah, la arda hatta tushida Rasulullah SAW. Kata Nu'man bin Bashir, ayahku bersedekah untukku dengan sebagian hartanya. Ini pemberian hadiah atau pemberian wasiat. Maka ibuku yaitu Amrah binti Rawahah mengatakan, aku tidak ridho dengan pemberian ini sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Tidak ridho aku. Yang kamu beri cuma Nu'man bin Bashir. Fantalaqa abi ilan Nabi SAW liyushidahu ala sodakoti. Maka berangkatlah ayahku menemui Nabi SAW untuk mempersaksikan kepada beliau tentang sodakohnya kepadaku, pemberiannya itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, afa'alta hadha biwalatika kullihim, apa kamu lakukan sedekah semacam ini kepada semua anakmu, semuanya dapat sama, dapat sedekah seperti ini? Tanya Rasulullah. Qala la, dia menjawab, yakni Bashir, tidak, cuma Nu'man saja. Qala ittaqullah wa'dilu baina auladikum, kata Rasulullah, takwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah antara anak-anakmu. Berlaku adillah. Pemberian wajar seorang orang tua menjadi anaknya lebih dari yang lainnya, karena memang yang satu ini orang yang takti, orangnya akhlaknya baik, orang yang punya ciri-ciri kebaikan, lebih dicintai. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan perintah untuk adil dalam hal pemberian. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tushidni aidan fa inilla ushidu ala jurin jaurin. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, kalau gitu jangan kamu persaksikan kepadaku, karena aku tidak mempersaksikan atas kecurangan, ketidakadilan. Pemberian yang tidak adil, Rasul tidak memberikan kesaksiannya. Karena ini ta'awun alal ismi wal udwan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hukuk ala tidak ilahil Islam wa qaratuh syariah atau qaratuh al-fitrah menyebutkan juga hadis ini bahwa efek yang timbul ketika seorang itu tidak adil dalam pemberian bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan antar saudara. Atau bahkan kebencian anak kepada orang tua ketika tidak adil. Sehingga walaupun sebagian anak ini lebih bakti, lebih soleh dari yang lain, sementara anak yang satunya itu tidak soleh, kurang ajar dan sebagainya, tetapi tetap dalam masalah pemberian perintah adil berlaku. Dan sampai kecintaan kepada orang yang anak yang soleh membuat mendahulukan yang soleh daripada yang lain. Wa kam ahta ashasun katabu amwalahum li ba'di warathihim. Berapa banyak orang salah mereka menulis harta mereka untuk sebagian ahli warisnya. Ditulis sawah yang ini untuk si A, kebun yang ini untuk si B, ditetapkan sendiri. Fasbahal haqdu atau al-haqd al-hikda wal-bukdo wal-hasad bainal warasah. Sehingga timbul dendam, saling benci, hasad antar ahli waris. Karena apa? Pembagian yang ditetapkan oleh ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri, padahal Allah telah menetapkan bagian-bagiannya. Wadabu lil muhakim. Sehingga akhirnya mereka pergi ke pengacara, ke lawyer. Untuk apa? Ya karena tidak terima dengan pembagian tersebut. Wa adu amwalahum lil muhamin disebabi hadzal khata. Akhirnya mereka malah meletakkan harta mereka di hadapan para pengacara atau pembela dan sebagainya karena kesalahan yang seperti ini. Artinya hartanya malah berkurang. Biaya untuk mengangkat masalah ini di hadapan pengadilan sangat besar. Bukan sekedar cuma genap 10 juta, 20 juta untuk urusan ke pengadilan. Kadang tidak cukup selesai dalam sekali pengadilan, naik banding kasasi, tambah biaya lagi, akhirnya habis yang dipersoalkan, yang diperbutkan habis, sama-sama enggak dapat apa-apa. Ini hal yang bisa terjadi dengan sebab kesalahan dari orang tua yang tidak adil dalam memberikan pemberian-pemberian kepada anak. Maka sikap adil ini hendaklah bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita. Pemberian kepada anak-anak sejak kecil dididik untuk memahami keadilan, walaupun yang namanya adil tidak mesti sama sesuai dengan kebutuhan. Anak yang sekolah sudah besar dengan yang masih kecil tidak sama. Anak yang butuh nikah dan yang lain belum nikah, beda kebutuhannya. Maka yang demikian dipertimbangkan, yakni adil itu juga memperhatikan keadaan anak-anak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedelapan di antara adab Islam yang wajib kita fahami, kita terapkan dalam kehidupan adalah hukukul jar, hak tetangga. Ihdar adal jari qaulan aw fi'lan. Jauhilah mengganggu tetangga dengan perkataan ataukah perbuatan. Jauhi mengganggu tetangga, sikap mengganggu. Faqad haddara Rasulullah sallam min adzahu. Rasulullah benar-benar telah memberingatkan kita dengan keras dari mengganggu tetangga. Faqala, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Alladzi la ya'munu jaruhu bawa'ikahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya, kejahatannya. Tidak merasa aman. Selalu ada gangguan. Kalau dia keluar rumah khawatir. Ada harta yang dikhawatirkan diambil. Atau keluarganya dijahati. Dan sebagainya. Khawatir kalau keluar rumah nanti jendelanya dicongkel dan sebagainya. Tidak aman. Tetangga yang demikian membuat tetangga, yakni membuat tetangganya itu selalu dalam keadaan was-was. Punya tetangga yang demikian tidak nyaman. Masuk dalam golongan orang yang tidak sempurna imannya. Walaupun dia seorang muslim. Walaupun seorang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Juga kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Jangan menyakitinya. La taramil ausakha fi tariqin nas, jangan lemparkan sampah di jalan lewat banyak orang. Jangan lempar sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Contoh gangguan yang sering ada. Kalau di kampung-kampung melempar tikus di jalan. Tikus atau kalau di jalan-jalan pinggir-pinggir sawah melempar keong-keong yang mereka habis sisir dari sawahnya dilempar ke jalan agar dilindes. Tapi menimbulkan kotoran dan menjadi bangkai. Pembusukan di situ menimbulkan bau. Apalagi tikus. Juga ular. Kadang udah dibunuh, lempar di jalan. Maka sering kita dapati bekas-bekas ular yang sudah kering, tikus yang sudah kering, dan sebagainya. Itu semua termasuk di antara melempar sampah atau kotoran ke jalan manusia. Padahal kata Rasulullah bahwa di antara cabang iman adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Harusnya justru disingkirkan, tetapi malah dilempar ke tengah. Maka perlu diperhatikan juga, kadang acara-acara menutup jalan ini perlu ditinjau ulang, walaupun kadang kebutuhan. Tapi perlu ditinjau ulang, kenapa? Karena jalan itu kepentingan orang banyak. Sedangkan kita punya kerja cuma kepentingan satu rumah, keluarga. Harusnya kalah dibanding kepentingan umum, harusnya kalah. Tapi kadang sering terjadi penutupan jalan, dialihkan sehingga orang yang tidak tahu jalur ini kesini buntu, bingung harusnya bagaimana. Ini termasuk diantara yang perlu diperhatikan. Kalau bisa kita menghindari, lebih utama. Lebih utama loh bisa menghindari. Misalnya kita punya kerja, mantu, bisa menghindari model semacam ini, lebih utama. Tidak menimbulkan gangguan kepada orang yang melewat jalan. Holasyama ama majironika ka kosril mauz, lebih-lebih melempar kotoran di depan rumah tetangga. Melempar kulit pisang, sekedar kulit pisang. Awil bitih atau kulit semangka. Ini di pondok-pondok sering terjadi, anak-anak, ya namanya anak-anak. Mereka tiap siang dapat jatah semangka atau kates atau apa buah yang mudah didapat, kadang lempar sembarangan anak-anak. Ya, sudah diajari berulang kali, ya tetap kayak semacam itu. Artinya perlu perhatian dari orang tua. Kadang orang tua yang harus membenarkan. Harus kita yang menempatkan sampah-sampah itu masuk ke dalam keranjangnya. Walaupun sudah diajari, kadang belum jalan. Kenapa harus orang tua? Karena kalau dibiarkan seperti itu, maka akan dapat penilaian negatif dari orang lain. Tidak rapi, tidak bersih, itu sudah merupakan nilai yang negatif di mata orang lain. Maka orang tua harus turun tangan. Wa ghairu allati tu'dil marah, atau sampah lain yang bisa mengganggu orang lewat, Wa arifu rajulan kasarat rijluhu bisababi kasrati mawzin. Saya mengetahui ada seorang laki-laki patah kakinya gara-gara kulit pisang. Fabagia sitat ashurin fil firas, sehingga dia tinggal di tempat itu selama 6 bulan. Kakinya patah gara-gara kulit pisang. Hal yang bisa terjadi, bahkan yang pernah terjadi di rumah sakit ketika mertua saya juga kecelakaan, saya menunggu di sana. Sampingnya hanyalah seorang yang naik sepeda. Hanya terpeleset oleh pasir yang di pinggir jalan, terpeleset kemudian patah kaki. Bukan tidak ada yang nabrak, tidak ada yang tidak ada benturan dengan benda keras, kecuali kepleset pasir ambruk dari sepeda, bukan benturan yang besar, patah kaki. Maka jangan-jangan kalau ada berita bahwa orang cuma kepleset kulit pisang kok patah kaki, jangan heran, hal yang terjadi, yang biasa terjadi. Bahkan salah seorang anak kita di mat kita ada yang ayunan di atas, kemudian dipegang, ditaruh ke bawah, ternyata kakinya sakit, setelah diperiksakan ternyata juga patah. Kita tidak menganggap suatu perbuatan yang besar, sekedar mainan anak, kemudian ditarik ke bawah oleh temannya, ternyata patah tangannya. Ini sesuatu yang mudah terjadi, artinya sebab-sebab kecil yang kadang kita anggap remeh, itu ternyata bisa berdampak besar. Kulit pisang, kulit semangka. Hawil antuzil ada anitorikin nas walasya maljiron, maka usahalah untuk menghilangkan gangguan dari jalannya manusia, lebih-lebih tetangga. Lian Rasul SAW yaqulu wa tumtul ada anitorik sodakoh, karena Rasul mengatakan kamu singkirkan gangguan dari jalan termasuk sodakoh, termasuk bagian ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika Rasul menyebutkan iman itu ada 70 sekian, maka yang paling bawahnya adalah iman atau ada anitorik, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk bagian ibadah. Kadang itu amalan yang bisa kita lakukan dengan kaki, dengan kaki, tidak perlu pakai tangan, hal yang mudah tapi membuahkan hal yang besar. Idza usiba jaruka bi musibatin fara'i syu'urahu, kalau tetanggamu tertimpa musibah, maka hendaklah perhatikan perasaannya, hargai perasaannya sedang tertimpa musibah, sakit atau yang lain. Wasihi fi musibatihi, dan mengertilah atau pahamilah, hiburlah ketika dia terkena musibah itu, dihibur, jangan diganggu. Wasa'idhu litafifi husnihi, bantulah untuk meringankan kesedihannya. Apa yang membuat ringan sedihnya? Mungkin hanya dijenguk tok sudah cukup, sudah merasa senang karena dia orang yang kecukupan dalam hal harta, tidak butuh bantuan harta. Tapi kadang ini orang yang butuh bantuan harta, maka bantu dengan harta, mengurangi kesedihannya. Wala tarfa sautal midya alian. Nah, ini yang penting juga. Jangan keraskan suara radio keras-keras. Walaupun nyetel Al-Qur'an, nyetel taklim, ternyata tenaga kita seorang Nasrani misalnya. Apa akibatnya kalau kita waktu nyetel taklim atau Qur'an kerasnya, kemudian mereka balas nyetel apa? Apa acara-acara mereka keras juga, kita yang terganggu, kita sendiri yang terganggu. Maka demikian pula mereka terganggu dengan setelan radio kita. Ini hal yang penting. Nah, di masyarakat sebagian yang punya kerja mantu ini, wow, nggak tanggung-tanggung, salonnya gede-gede. Kalau di kampung udah suaranya melewati RW. Ya, ini dari RW yang lain sampai ke rumah, sampai ke pondok. Dan keras. Sampai kadang setengah 12, bahkan kan lebih dari jam 12 malam. Kadang semacam itu. Kurang perhatian dalam masa ini. Tidak peduli tetangganya lagi sakit, tetangganya punya anak bayi. Tidak peduli. Ini hal yang banyak terjadi. Maka Kalau kita menyadari yang demikian, sesungguhnya itu adalah mengganggu. Tidaklah kita tidak ikut-ikutan yang semacam itu. Memang anggapan mereka itu adat. Hanya tadi sih, orang kalau punya gawe mantu, maka nyetel tip yang sekeras-keras itu. Enggak terpikir di benak mereka tetangganya sakit, tangginya putus istirahat, ada bayi dan sebagainya. Enggak terpikir oleh mereka. Yang penting jalan yang mereka anggap sebagai adat atau tradisi. Ini tercela dalam syariat. Walaupun mereka menganggap itu merupakan hal yang tradisi, tapi tercela dalam syariat. Wala tasmah li ahlika wa dhuyufika bi raf'i aswatihim ta'minan li rahatil jiran. Jangan izinkan keluargamu atau tamumu untuk mengeraskan suara ketika mengaminkan apa yang disebut takmin. Mengaminkan atau apa enggak tahu. Oh, jangan izinkan keluargamu atau tamumu untuk mengeraskan suara dalam rangka menjamin keamanan tetangga. Agar tetangga itu istirahatnya terjamin. Karena kadang tamu suaranya kalau guyonan keras, ya ditegur. Kadang tetangga, kadang suara sampai ke tetangga. Demikian pula anak-anak kita, keluarga kita, diingatkan jangan keras-keras. Wala syama idza kana minhumul marid, lebih-lebih kalau di antara tetangga ada yang sakit, mengganggu. Atau jam-jam tidur, jam-jam siang istirahat, atau jam lebih dari jam 9 malam sudah jam-jam istirahat. Perhatikan jam-jam istirahat tetangga. Wal mutibu alladhi yahtaju kullun minhuma ila naumi wa rohah. Atau orang yang capek, yang sakit ataupun yang cacat, masing-masing butuh tidur atau istirahat. Maka perhatikan nyetel tip, bercanda, bergurau dengan tamu dan sebagainya. Perhatikan volume suaranya, jangan sampai menimbulkan gangguan pada tetangga. Yang kesembilan, al-wafa'u bil wa'di, menepati janji. Idza wa'ata insanan walau tiflan fa'awfi bi wa'dika fi waqtihil muhaddad. Jika kamu berjanji kepada seorang walaupun anak kecil, maka tepatilah janjimu pada waktu yang sudah ditentukan. Tepati janji. Boleh membatalkan janji kalau belum datang waktunya. Namanya membatalkan itu kalau belum datang waktunya boleh membatalkan. Tapi kalau sudah datang waktunya tidak menepati, namanya menyelisih janji. Jika kalau kira-kira itu ternyata tidak bisa menepati sebelum datang waktunya, segera dibatalkan. Tidak jadi besok ternyata gini-gini, ini namanya membatalkan janji. Bukan menyelisih janji, bukan mengingkari, karena melihat situasi ternyata tidak memungkinkan. Tapi sebisa mungkin tepati janji. Karena yang demikian akan menjadi penilaian bagi pribadi seorang muslim. Perilakunya, akhlaknya bagaimana akan dinilai dengan hal semacam itu. Wa yatimul bai'a wa syara' bi mujaradil ittifaq wal wa'di. Dan hendaklah menepati jual beli dengan semata-mata kesepakatan dan perjanjian. Sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian, ya sudah ditepati jual beli. Artinya sudah sepakat membeli demikian, kemudian dibilangin oleh orang lain, wah kuih kemahalan, jangan, batalkan saja. Ini tidak boleh. Ketika sudah ada kesepakatan, mau dibayar, sudah. Kemahalan harga, sekedar harta, lebih ringan daripada yang jatuh adalah nama baik kita, reputasi kita. Akan dikatakan orangnya mincela-mincela. Lebih tinggi harga diri kita daripada sekedar harta. Kemahalan dalam membayar barang yang kita beli. Maka terkadang seorang itu dalam menimbang atau menilai itu tidak tepat. Hanya sekedar harta yang selisihnya cuma puluhan ribu atau mungkin ratus ribu, sampai lebih rela mengorbankan kehormatannya daripada hartanya. Padahal sesungguhnya kalau kehormatan itu dibayar dengan harta, tidak akan ada yang mau. Tetapi dalam hal jual beli kadang terjatuh dalam kesalahan semacam itu. Tepati Kita sudah sepakat jual beli dengan harga yang seperti itu, tepati. Ini menepati janji dan menjaga harga diri. Wala hajata lil urbun. Enggak tahu urbun apa, enggak tahu saya. Wa huwa da'u syai'nal mal di manam lil wafa'i bil bai'. Fal mu'min idza qala shadaqa. Maka seorang mukmin juga jika berkata dia jujur, berkata yang benar. Wa idza wa'ada wafa, kalau berjanji berusaha menepati. Berusaha menepati itu sifat mukmin. Wa kullu man akhlafa biwa'dihi faqad ittasafa bi sifatin min sifatil munafikin. Setiap orang yang menyelisih janjinya, maka dia telah mensifati dirinya atau menyandang sifat di antara sifat-sifatnya orang munafik. Janji dia selisihi. Janji mau datang, mau memberi, mau menghubungi dan sebagainya, selisih. Lain dengan lupa. Kalau lupa harus ngasih tahu setelahnya. Afwan lupa. Ini wajib kita menjaga kehormatan diri dalam hal semacam ini. Karena seorang mukmin adalah seorang yang diperintahkan untuk menjaga kehormatannya, menjaga wibawa dan harga diri. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dasarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik ada tiga, yakni nifaq amali. Ada tiga tandanya, jika berbicara dia dusta, jika berjanji menyelisihi, dan jika diberi amanah dia khianat. Tidak amanah, tidak menunaikan amanah, tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak. Ini khianat. Sifat-sifat mulia yang demikian sungguh sudah kita kenal di antara dalam Islam, dan tetapi penting untuk terus kita memurojaah. Penting untuk kita mengulang-ulang, mengingat-ingat. Itulah yang kita butuh diingatkan setiap hari. Minimalnya setiap khutbah Jumat diingatkan, maka diwajibkan kita mendengar khutbah Jumat karena kebutuhan untuk diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, kata Allah. Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka apa yang kita baca pada malam ini semoga menjadi ilmu yang mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan Allah beri taufik untuk kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beradab Islam, berakhlak Islami, hidup di atas akidah Islamiyah. Sampai Allah benar-benar menutup umur kita sebagai hamba yang dicintai ridhoinya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sisinya. Aku da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.